الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين سيدنا جمعة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita terus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil mustamirrah, atas kenikmatan-kenikmatannya yang juga terus menerus tiada henti Allah berikan kepada kita, dan khususnya yang paling besar, yang paling tinggi nilainya adalah ni'matul hidayah, ni'matul Islam, ni'matul iman, ni'mah dengan ilmu bimbingan sunnah nabawiyah. Kaum muslimin ahli sunnah rahimani wa rahimakumullah. Maka kenikmatan ini harus terus kita jaga. Harus terus kita pegang. Thabat ala din. Thabat ala tauhid. Thabat ala sunnah. Kita harus kokoh di atas agama. Harus kokoh di atas tauhid. Dan harus kokoh di atas sunnah. Apapun yang ada di hadapan kita. Dari berbagai macam fitnah-fitnah. Apapun yang datang di hadapan kita dari berbagai macam godaan dan rintangan, apapun yang menghempas kita dari gelombang-gelombang syubhat, gelombang-gelombang wasawis syaitan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena syaitan akan terus-menerus menggagalkan dan berupaya untuk menggagalkan kaum muslimin dari jalannya yang lurus. Dan di antara bentuk-bentuk cara penipuan syaitan adalah dengan menakut-nakuti. Apakah menakut-nakuti dengan bahaya ancaman dari syaitan, dari jenis manusia dan anak buahnya, atau ancaman dari apa yang akan didapat oleh seseorang ketika menjalani jalan yang lurus. Jika engkau menjalani jalan yang lurus, engkau akan binasa. Engkau akan miskin. Syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan selalu membayang-bayangkan pada kalian kemiskinan, kebangkrutan, kekalahan ila akhirih. Dan syaitan juga menakut-nakuti dengan berbagai macam akibat-akibat yang digambarkan betapa mengerikannya oleh syaitan, agar manusia mau mengerjakan langkah-langkah syaitan, agar manusia mau mengerjakan apa yang diarahkan oleh iblis dan anak buahnya, syaitan dari jenis jin dan manusia. Allah berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita agar kita istiqamah di atas jalan Allah. Seharusnya Allah yang lebih kita takuti. Bagaimana kalau kita melanggar sunnah? Bagaimana kalau kita meninggalkan agama? Bagaimana kalau kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Quran dan sunnah? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bencana fitnah sia-sia, bencana fitnah politik telah memakan sekian banyak korban. Dengan takhwif, jika kalian tidak ikut, maka kalian akan begini. Jika kalian tidak ikut, maka kalian akan begitu. Ancaman-ancaman yang seakan-akan mengerikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berfikirlah dengan fikiran syariat. Pandanglah dengan pandangan sunnah. Kalau Allah dan Rasulnya menyatakan jangan, tidak halal mereka muslimin, maka tetaplah istiqamah di atas perintah Allah dan Rasulnya. Karena fitnah sia-sia telah membuktikan atau telah terbukti memakan banyak korban di sekian banyak negeri. Telah memporak-perandakan di negeri Yaman, Suriah, Aljazair, yang semuanya adalah fitnah sia-sia, fitnah demokrasi, fitnah politik, yang memakan banyak korban nyawa dan harta benda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengancam, mereka menakut-nakuti, mereka menyatakan niscaya akan begini kalau kita tidak melawan, kalau kita tidak memberontak, kalau kita tidak berperang, maka akan begini, maka akan begitu. Kita jawab, al-muslimun bersaudara. Kaum muslimin tidak halal darahnya. Kaum muslimin, kita tidak mau melawan sesama kaum muslimin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pegang kuat-kuat. Ucapan Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatha. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tasma' wa tuti'. Tetaplah kalian taat, tetaplah kalian sabar, tetaplah kalian menjalankan apa yang diperintahkan selama itu perkara yang sesuai dengan sunnah, selama itu perkara yang mubah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, alladzina qala lahumun nas, mereka-mereka yang dikatakan pada manusia, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fazadahum imanan, mereka justru bertambah imannya. Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukup bagi kami Allah, sebaik-baik tempat kami bergantung padanya. Tawakkal Allah. Takhwif dilawan dengan tawakkal. Takhwif, bayangan-bayangan yang mengerikan, gambaran-gambaran yang menakutkan, dilawan dengan tawakkalna 'alallah. Kami bertawakal pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan. Fanqalabu binikmatillah, maka mereka berpaling dengan kenikmatan dari Allah, wa fadl, dan keutamaan dari Allah. Lam yamsashum su, tidak menimpa mereka kejelekan sedikit pun. Wattabi'u ridwanallah, dan mereka mengikuti ridwanallah, mereka mengikuti keridwaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzul fadlil azim. Innama dzalikumus syaitan. Di akhir ayat ini dengan ayat yang kita baca pertama kali, itulah adalah syaitan yang menakut-nakuti kalian. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan menakuti atau jangan takut pada perkara-perkara yang digambarkan betapa mengerikannya, tapi takutlah kepada Allah kalau kita melanggar syariatnya. Takutlah kepada Allah kalau kita menyelisihi agama yang diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kadang mereka ditakut-takuti dengan bayangan-bayangan. Ternyata itu adalah bayangan mereka sendiri. ternyata tidak sebesar itu. Ternyata tidak semengerikan itu. Ternyata itu hanya gambaran-gambaran provokasi dari para provokator. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alaisallahu bikafin 'abda. Bukankah Allah akan mencukupi hambanya? Wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Mereka selalu menakut-nakuti dengan sesuatu yang selain Allah. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang disesatkan oleh Allah, enggak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah menyatakan alaisallahu bikafin 'abda, bukankah Allah mencukupi hambanya? Allah katakan bahwa mereka yukhawwifunaka. Mereka selalu menakut-nakuti dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesuatu yang sungguh kebanyakannya adalah dusta. Kebanyakannya adalah gambaran-gambaran yang salah atau gambaran-gambaran yang dilebih-lebihkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa minan nasi man yaqulu amana billah wa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah, tetapi ketika diuji dengan sesuatu yang menyakitkan, tiba-tiba dia mengatakan bahwa itu adalah azab Allah. Itu ujian agar kalian tetap sabar. Tetapi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dijadikan fitnatan nas, gangguan manusia, ejekan manusia, serangan mungkin manusia, dianggap sebagai adzabillah yang harus dihindari. Salah. Keliru. Yang harus dihindari adalah azab Allah dalam neraka nanti. Azab Allah berupa nar yang menyala-nyala. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Kalau kita melangkah di atas tauhid dan sunnah dan kita hadapi gangguan manusia, itu ujian yang harus kita sabari dan harus tetap istiqamah. Fala takhafuhum. Jangan takut pada mereka. Wa khafuni, kata Allah. Takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin. Kalau kalian mu'minin, maka isu-isu abaikanlah. Isu-isu yang menakutkan dan mengerikan, yang seakan-akan menggiring seluruh kaum muslimin untuk berbuat sesuatu yang melanggar sunnah, maka hati-hati. Zaman-zaman fitnah, fitnah sia-sia, fitnah demokrasi, fitnah-fitnah yang mengerikan, yang nasallahu salamul afiyah, kadang sampai menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan kaum muslimin di negeri ini dan di seluruh negeri muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengamankan dan menetapkan dan memberikan berbagai macam ketentraman di negeri ini dan seluruh negeri muslimin. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عباد الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Fitnah demokrasi, fitnah sia-sia tidak hanya memakan korban dalam makna pertumpahan darah. Yang lebih mengerikan dari itu adalah fitnah kesesatan dan penyimpangan dalam berpikir. Kesesatan dalam memandang sesuatu. Yang seharusnya memandang dengan Quran wa sunnah. Yang harusnya memandang dengan dalil-dalil. Dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Ketika sudah termakan dengan fitnah sia-sia. Sebagian kaum muslimin sudah tidak lagi melihat dalil. Mereka melihat kuantitas bukan kualitas. Mereka melihat jumlah yang terbanyak. Mereka melihat mayoritas yang terbanyak. Mereka tidak melihat benar atau salah. Mulai tidak lagi mengukur dengan qala Allah wa qala Rasul, tetapi mengukur dengan banyaknya jumlah. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Yang kedua, yang juga disebabkan fitnah sia-sia, adalah mereka sibuk dengan berita, sibuk dengan koran, TV dan sibuk dengan berita-berita di internet, sibuk dengan berbagai macam hoax. Ikhwan fillah na'azukumullah, lebih banyak mereka baca daripada ayat dan hadis, lebih banyak mereka kaji daripada qala Allah wa qala Rasul, lebih banyak mereka membaca media-media tersebut daripada membaca Al-Qur'an, mengkaji kitabullah, daripada membaca tafsir, daripada membaca hadis. Ikhwan fillah na'azukumullah, sibuk dengan fiqhul waqi'. Sampai mereka paksakan fiqhul waqi' sebagai ilmu yang harus dipelajari. Sebagaimana yang terjadi pada sururiin, hizbiyin. Apakah di Mesir atau di Kuwait ataupun di Saudi yang kemudian merambah ke Indonesia. Mereka menyatakan fiqhul waqi' harus dipelajari. Sifatul asr. Sifatul asr adalah sifat kekinian, harus dipelajari. Kita harus membaca media, kita harus mendengarkan situasi dan kondisi politik ila akhirih. Yang akhirnya muncul pelajaran bid'ah atau pelajaran baru yang tidak pernah jadi mata pelajaran di majlis-majlis ilmu para ulama, yaitu pelajaran fiqhul waqi'. Mereka tidak kenal. Para salafus saleh, para imam-imam ahlu sunnah hanya kenal fiqhus sunnah, fiqhut tafsir, fiqhul akbar, yaitu tauhid. Fiqhul waqi', mereka tidak kenal itu. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang sebagian para ulama menyatakan ketika menghukumi sesuatu harus tahu keadaan sesuatu itu. Naam, dan itu syarat. Ketika berfatwa harus tahu keadaannya dan harus tahu saksi-saksinya, kemudian baru difatwakan dengan fatwa yang benar, dengan dalil-dalil dan hadis-hadis. Tetapi itu barakallahu fikum bukan berarti ada pelajaran khusus yang harus dipelajari. Ini yang kedua, ghulu terhadap fiqhul waqi'. Akhirnya sibuk dengan berita pagi, siang, sore, bangun tidur, lihat bagaimana sekarang. Siapa yang menang? Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan kita semua? Kok sibuk dengan sesuatu yang sungguh, apakah yang ini ataupun yang itu, kita tetap ngaji, kita tetap belajar, kita tetap beribadah pada Allah, dan kita tetap istiqamah di atas tauhid wa sunnah, dan kita tetap berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam masalah politik, yaitu untuk tetap taat pada penguasa siapapun dia, selama dia adalah muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, enggak ada yang berubah. Tidak ada yang berganti. Sudah sekian berganti-ganti penguasa, kita tetap mempelajari tauhid wa sunnah dan mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Dan itu tugas kita. Tidak sibuk dengan politik. Yang ketiga, barakallahu fikum, perkara yang disebabkan oleh fitnah sia-sia yang ketiga adalah perpecahan, permusuhan, pertikaian. Satu keluarga berpecah hanya karena masalah politik. Pertemanan juga bubar karena urusan politik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah urusan persaudaraan kalian. Ikhwan ibn a'azakumullah, para ulama mengumpulkan kejelekan-kejelekan, adrar dari fitnah sia-sia itu sampai sekian puluh kejelekan diakibatkan oleh fitnah politik. Maka hendaklah kita istiqamah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan muslimin. Kita tetap istiqamah apapun yang terjadi di hadapan kita. Tetap di atas sunnah, tetap di atas tauhid, tetap berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan melanggar sunnah, jangan melanggar ayat dan hadis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan negeri ini negeri yang tenteram, negeri yang aman, negeri yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakah dari langit dan dari bumi. Maka hendaklah kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala ayyajalana minal mu'minina sadiqin wa nasallaha ta'ala ayyajalana wa iyahum wal muslimina jami'an, menjadi orang-orang yang salihin, mu'minin, muttaqin. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini dipimpin oleh seorang yang saleh yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk yang juga mementingkan Islam dan kaum muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap dan kita tetap dalam keadaan di atas tauhid wa sunnah wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira wa aqimussalah.